بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tayib, kita insyaallah pada kesempatan ini masuk di soal yang ke-9. Yaqulu sa'il, penanya, dia berkata, hal al-anashidu wat-tamthilu mimma btudi'a li jalbin nas wa tahzibihim. Pertanyaannya, apakah nasyid-nasyid demikian pula tamthil, yakni drama, hal yang demikian termasuk diantara apa yang dimunculkan dari perkara yang baru dalam rangka untuk menarik manusia, yakni kepada Islam ini, wa tahzibihim, dan untuk membikin mereka berkelompok-kelompok. Al-jawab, kata al-allamah al-imam Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, الأناشيد والتمثيل بدعة. Bahasanya, nasyid-nasyid, demikian pula tamthil, ya, drama, ini adalah hal yang bid'ah. Ini terkait dengan dijadikannya perkara ini sebagai sarana di dalam berdakwah. Taib, ada satu kitab khusus yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullah. Beliau menulis tentang masalah ini dalam kitab beliau Al-Hujajul Qawiyyah ala anna wasail ad-da'wah tawqifiyah. Kitab itu sudah lama ditulis, mungkin sekitar tahun-tahun 90-an, ya, tahun 90-an, dan pernah secara khusus dikaji oleh Al-Ustadz Muhammad Umar As-Siwid hafizahullah. Baik. Jadi kata Syekh Ahmad al-Najmi, bahasanya nasyid-nasyid, demikian juga tamthil, drama, ya, ini adalah hal yang bid'ah, ya. Jadi ketika ini dijadikan sebagai anggapan bisa menarik manusia kepada Islam, kepada agama ini. Amal an-nasyidu, adapun terkait dengan nasyid-nasyid, فإنها من بناء الصوفية الذي ابتدعوه. Maka sesungguhnya nasyid-nasyid tersebut ya termasuk di antara ghina, yakni lagu, lagu-lagu yang ada pada orang-orang sufi. Alladzi ibtada'uhu, di mana mereka telah mengada-adakan perkara yang baru dalam masalah agama ini. Jadi dalam bentuk lagu atau yang diistilahkan dengan nasyid. Dan sebagaimana diketahui bahwa pada mereka orang-orang sufi ya ada bentuk tasyabuh ya terhadap orang-orang Nasrani, ya di mana mereka menjadikan sesuatu yang dianggap ya sebagai perkara yang indah yang melembutkan hati itu kemudian dijadikan sebagai sarana dalam beribadah. Sehingga kalau di gereja-gereja ya mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, maka demikian pula yang terjadi pada orang-orang sufi dan yang meniru cara-cara mereka. Ya, sehingga membuat lirik-lirik lagu yang disebut juga dengan puji-pujian yang kemudian didendangkan ya dilagukan di masjid-masjid, di musala-musala kaum muslimin. Ya, bahkan tidak sebatas puas ya dengan semata lagu-lagu, bahkan dilengkapi dengan sarana musiknya juga. Jadi kalau mungkin di gereja memakai piano, ya mereka yang meniru orang-orang Nasrani dari kalangan muslimin memakai bentuk lain dari sarana musiknya, ada yang menggunakan rebana ya atau yang semisalnya. Kata Syekh Ahmad An-Najmi, wabtada'uhu awalan liyurakkiku bihil kuluba za'amu. Di mana mereka orang-orang sufi ya awal kali memunculkan apa yang mereka munculkan dari nasyid-nasyid tersebut, tujuannya ya menurut sangkaan mereka untuk melembutkan hati, ya untuk melembutkan hati, padahal tidak ada perkara yang bisa melembutkan hati ya yang sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang ada di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, tidak ada yang bisa melebihi itu. Kemudian thumma ba'da dzalika aghrahum asy-syaitanu fa talabu lahu munshidan lahu sautun rahimun. Kemudian ya tahap berikutnya syaitan ya memotivasi ataupun mendorong mereka orang-orang sufi tersebut ya untuk mereka mencari orang yang bisa mendendangkan, yang memiliki sautun rahim, yakni suara yang bagus, lembut, merdu. Jadi dicari bukan hanya sebatas yang bisa melantunkan lagu-lagu itu, dicari yang memiliki suara yang merdu, ya suara yang bisa menggetarkan hati istilahnya. Thumma ba'da dzalika qalu, kemudian setelah itu mereka pun berkata, munshidun wahidun la yakfi. Ya, kalau yang mendendangkan, yang melagukan itu satu orang tidak cukup. Ya, la budda an yakunu jama'atan yuraddiduna. ya, suatu kemestian untuk ya dibuat ya kelompok atau jamaah yang mengulang-ulang ya lirik-lirik pujian-pujian atau nasyid-nasyid tersebut, ya, sehingga sebagaimana di masa kita muncul ada grup-grup nasyid ya seperti itu. Tayib. Ya, yang biasanya mengadakan yang semisal ini ya kelompok yang dikenal dengan Ikhwanul Muslimin. Tayib. Ya tidak heran dikarenakan pendiri kelompok Ikhwanul Muslimin ini seorang sufi ya, yakni Hasan Al-Banna Al-Misri. Dia seorang penganut sufi ya dari tarekat Khusofiyah. Salah satu tarekat yang ada di dalam Turuk As-Sufiyah. Ya. Banyak tarekat-tarekat yang ada pada sufi ini, ada di sana An-Naqsyabandiyah, ada Al-Qadiriyah, ya, ada Al-Khusofiyah dan yang lainnya yang mereka beranggapan bahwa tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali melalui tarikoh-tarikoh mereka. Padahal tidak ada ya tarikoh yang akan bisa menyampaikan kepada jannah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali tarikoh yang dijalankan atau dijalani oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, haulai yakuluna maqta'an wa haulai yakuluna maqta'an. Jadi dibikin jamaah atau kelompok ya, dibagi yang ini ya melantunkan sepotong, nanti disambung dengan yang lainnya, saling bersahutan begitu. Wa yakunu aidan, demikian pula ya, haulail mungsyiduna min asy-syabab al-hasana aswatuhum wal jamilah suwaruhum. Baik, dipilih ya para pelantunnya, para penyanyinya ini dari kalangan para syabab ya, para pemuda yang suaranya bagus, merdu. Demikian pula ya dipilih yang penampilannya rupawan, ya, yang ganteng-ganteng seperti itu. Ya. Wa min hadzal kalami tatawwaru syai'an fa syai'an. Dari ucapan inilah maka mereka yakni semakin tatawur, yakni bertahap dalam kesesatan mereka, sedikit demi sedikit semakin jauh ya dari jalan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini yang terjadi pada sebagian jamaatul dakwah ya yang menjalani jalan orang-orang sufi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, di antara ucapan beliau tentang orang-orang sufi, bahwa tidaklah seorang masuk ke dalam ajaran sufi ya di pagi hari ya kecuali dia di siang hari dalam keadaan menjadi dungu ya, menjadi bloon begitu. Ini ya apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ya, tentu bukan suatu ucapan yang tanpa didasari ya dengan realita yang ada pada orang-orang sufi. Ya, bahkan lebih daripada itu ya, mereka yang ekstrim dari golongan sufi sampai pada tingkat kesesatan yang dikenal dengan wihdatul wujud. Ya, wihdatul wujud ini ada pada mereka, bagaimana mereka meyakini bahwa pada tingkat tertentu seorang yang dianggap wali dari mereka itu sudah lepas dari kewajiban ibadah karena sudah menyatu antara dia dengan Rabbul Alamin ya, Subhanallah amma yakuluna uluwan kabira. Kemudian amma tamthilu, adapun terkait dengan tamsil, drama atau sandiwara atau istilah yang lainnya, ya, al-muhim bagaimana seorang menjadi pemeran, ya, orang soleh atau menjadi pemeran orang fasik atau bahkan menjadi pemeran orang kafir sekalipun. Faqad alimtum anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qatalu a'da Allahi fi kulli makan. Kalian telah mengetahui bahwasannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat. Wa da'au kullan nasi ila al-Islam, dan mereka para sahabat menyeru seluruh manusia kepada Islam ini. Wa lam yahtaju ila tamthilin, dan mereka tidak butuh akan adanya drama ataupun sandiwara. Ya. Bal rubbama kana tamthilu igra'an bimanakir wal iyadu billah. Bahkan hal yang terkadang, ya, keberadaan at-tamthil, drama atau sandiwara itu menjadi pendorong akan perkara-perkara yang mungkar, ya, wal iyadu billah. Ya, bahkan hal yang tidak mustahil, ya, bagaimana misalnya dalam sebuah drama, ya, seorang diperankan wal iyadu billah menjadi tokoh, ya, kafir, ya. Kemudian dia disuruh untuk mencela syariat ini atau bahkan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang demikian bukan uzur. Baik. Demikian pula hal yang tidak mustahil dalam hal yang semisal itu, ya, terjadinya kemungkaran orang yang bukan mahramnya kemudian diperankan sebagai suami istri. Baik. Ya, makanya dulu mungkin pernah mendengar ada nada dan dakwah, ya. Baik. Ya. Itu bukan sesuatu yang bagian dari cara berdakwah kepada Islam. Bahkan hal yang mungkar terjadi di dalamnya. Ya. Termasuk di dalamnya hal yang mungkin sesuatu yang menjadi asing di tengah umat itu adalah bagaimana tentang hukum musik dan lagu di dalam syariat. Di mana kebanyakan kaum muslimin, ya, terjauhkan dari ilmu tentangnya. Ya, padahal telah datang, ya, dalil-dalil yang menunjukkan haramnya musik, demikian pula lagu. Bahkan, ya, sebagian dalil tersebut ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, ada di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab sahih, ya, paling sahihnya setelah Kitabullah Azza wa Jal. Baik, ini, ya, di antara hal yang perlu untuk kita ketahui. Bahasanya, hal-hal yang semisal tadi, entah itu nasyid ataupun, ya, mungkin dalam bahasa kita qasidah, ya, seperti itu, ataupun drama, itu bukan, ya, cara-cara yang dibenarkan di dalam mengajak manusia kepada Islam. Baik. Ada satu kejadian yang sempat disampaikan oleh sebagian asatidzah kita, ya, pada salah satu di antara ma'had hizbi, ya, kalau tidak salah mereka yang berafiliasi ke Ihya Turoj, di mana ada seorang ibu-ibu, ya, yang mungkin tertarik untuk ikut dakwah mereka, ya, berkunjung ke rumah salah satu ustadz dari mereka, istilahnya ingin untuk ya menimba ilmu kepada istri ustadz tadi. Ya, begitu sampai di rumahnya didapati yang istri ustadz tadi sedang nonton sinetron. Baik. Ya, heran ibu-ibu ini, kok istri ustadz kok nonton sinetron begitu. Ya, di hari kedua pun sama. Ya, di hari ketiga kurang lebih seperti itu, sampai akhirnya tanya seperti itu. Ya, ustazah, kenapa kok saya dapati ustazah kok ya hampir kami kesini didapati sedang nonton sinetron, katanya. Baik, jawabannya itu ya dalam rangka untuk mengambil ibroh. Ya. Mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari sinetron itu. Subhanallah. Ya. Kalau yang jadi istri ustadznya seperti itu, lah bagaimana dengan madunya? Ya, tidak terbayang bagaimana rusaknya keadaan mereka. Baik. Tapi ini terkait dengan masalah nasyid, demikian juga at-tamtsil atau drama atau sandiwara. Sekali lagi, hal yang demikian bukan termasuk di antara metode dakwah yang dibenarkan dalam syariat, bahkan itu perkara yang mungkar, ya, yang di dalamnya terkandung sekian banyak kemungkaran. Berikutnya soal yang ke-10, as-su'alul 'ashir. Hadza su'alun min mantiqati al-'uyun min al-hisa al-mutabi'ina ma'ana 'abra syabakah. Ini pertanyaan dari wilayah atau mantiqah al-uyun dari Hisa yang mengikuti bersama kami melalui jaringan internet. Yaqulu sa'iluhu, di mana penanyanya berkata, hunaka kitabun li rajulin yud'a ad-dami atau ad-dimiji wasmul kitab al-imamatu was-siyadah. Kata penanya, di sana ada sebuah kitab karya seorang yang dijuluki Ad-Dimiji. Nama kitab tersebut adalah Al-Imamah Was-Siyadah, Imamah dan Kepemimpinan. Takallama fihi an turuki azlil hakim. Di mana si penulis dalam kitab tersebut ya berbicara tentang cara-cara untuk melepas atau melengserkan ya penguasa. Ya. Paham ya, insyaallah melengserkan ya. Jadi menurunkan dari ya, jabatannya atau dari kedudukannya. Wa minha, di antaranya kata penulis tadi ya, al-azlu al-jamahiri. Jadi cara menurunkan dengan mengerahkan kekuatan jumhur, yakni rakyat. Atau dengan istilah mereka diistilahkan apa, people power, ya seperti itu. Jadi mengerahkan rakyat untuk menurunkan penguasa. Bi an yamtani annas an ta'atihi, ya, disuruh untuk rakyat atau manusia ya enggan untuk menaati penguasanya. Ya. Famal qawlu fi amsali hadhihi al-kutub wa minha rasailu al-majistir wa doktorah. Apa pendapat engkau terkait dengan buku-buku yang semisal ini, yang diantaranya adalah ya, risalah-risalah magister, ya, S2 dan doktorah, ya, S3. Jadi diantaranya adalah bentuk tesis, ya, yang ditulis oleh mereka yang akan menyelesaikan jenjang S2 di universitas ataupun S3 yang tentunya universitas agama. Al-jawab, kata Syekh Ahmad An-Najmi, kullu ma khalafa kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam yajibu radduhu ila kitabillahi wa sunnati rasul. Seluruh perkara yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ya untuk dikembalikan ya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya untuk dihukumi oleh keduanya, ya Alkitab dan As-Sunnah. Wa kitabullahi ya'muru bi ta'ati wulatil amri. Kitabullah memerintahkan untuk menaati ulatil amri, para penguasa. Ya, seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa. Wa sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'muru bil wafa'i lahum bil bai'ati wat ta'ah. Demikian pula pada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada rakyatnya, ya kepada ya, orang-orang yang menjadi rakyat dalam sebuah negeri Islam untuk menunaikan baiat ya dan ketaatan kepada penguasa. Ya, seperti dalam hadis Ubadah ibn As-Samit. Kemudian kata Syekh, sawa'un kanu ahla adlin au jawrin ma lam yuhkam bi kufrihim. Sama saja yang menjadi penguasa-penguasa itu orang-orang yang adil ataupun orang-orang yang lalim, yang zalim, selama mereka tidak dihukumi telah keluar dari Islam dengan kejahatannya. Baik. Jadi ini prinsip yang diajarkan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam prinsip khawarij, ya mereka mengatakan bahwa taat itu kalau pemimpinnya adil. Ya. Sementara As-Sunnah menyatakan alal mar'i muslim as-sam'u wa at-tha'ah fi ma haba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah. Baik. Kemudian fa idza hukima bi kufrihim jaza al-khuruj 'alaihim. Apabila ya pemimpin-pemimpin tersebut dengan sebab ya perbuatan mereka dari ya penyelisihan terhadap syariat ini telah dihukumi dengan kekufuran, artinya keluar dari Islam, maka di saat itu jazal khuruju alaihim, ya dibolehkan untuk keluar dari ketaatan kepada mereka, atau dengan istilah memberontak kepada mereka. Ya, sepertinya kalimat yang kedua ini ya tidak pas ini. Fala yajuzul khuruju alaihim, karena bertentangan dengan yang sebelumnya. Namun hal yang perlu untuk diperhatikan juga bahwa tidak semata ketika pemimpin tersebut ya dinyatakan kufur ya, kemudian serta-merta dibolehkan bagi rakyat untuk menurunkan atau memberontak pada penguasa itu. Tetapi harus ya dipertimbangkan dari sisi kemampuan. Ya, kemampuan yang ada pada rakyat, di mana jangan sampai justru ya yang terjadi setelahnya adalah tertumpahnya darah kaum muslimin. Ya. Contoh yang ada di zaman kita, apa yang terjadi di Suriah. Ya. Di mana penguasa yang ada di atas agama Nusairiyah, ya, yang menjadikan Tuhan mereka adalah Ali. Ya, tentu tidak diragukan lagi bahwa keyakinan itu keyakinan kufur. Namun, ya, ketika rakyat tidak punya kemampuan diprovokasi oleh orang-orang Hizbiyah untuk memberontak kepada penguasanya, ya, terjadi apa yang terjadi, justru perbantaian terhadap kaum muslimin secara besar-besaran, bahkan seakan di negeri tersebut diuji berbagai peralatan perang modern untuk dicobakan kepada kaum muslimin, ya. Dan ini pelajaran penting bagi kaum muslimin, ya, di negeri-negeri yang lain, bahwa jangan sampai, ya, tindakan yang ditempuh justru membuahkan mudarat yang lebih besar terhadap kaum muslimin. Kata Syekh selanjutnya, amma madamu yukimuna shalah. Adapun selama mereka penguasa menegakkan salat, fakullu man qala qawlan khilafa dzalika faqawluhu mardudun alaih. Maka setiap orang yang mengucapkan sebuah ucapan yang menyelisihi dari apa yang ada, ya, di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, faqawluhu mardudun alaih, maka ucapannya tertolak. Wala naqbaluhu minhu abadan, dan kita tidak menerima, ya, dari ucapannya selama-lamanya. Fallahu la yas'aluna fi kuburina illa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa la yas'aluna yawmal qiyamati illa anhu wa kaifa taba'nahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menanyai kita di alam barzah, alam kubur kita, kecuali, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani bagaimana sikap kita, ya, terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa la yas'aluna yawmal qiyamati illa anhu. Demikian pula, ya, di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menanyai kita kecuali tentang beliau, yakni tentang bagaimana sikap kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa taba'nahu, bagaimana sikap kita dalam mengikuti beliau. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, lanas'alannahum ajma'in, benar-benar, ya, sungguh-sungguh kami akan menanyai mereka semua, amma kanu ya'malun, tentang apa-apa yang telah mereka perbuat. Yani apa yang kita perbuat di dunia ini, apakah, ya, amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita atau tidak. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Maka sungguh-sungguh kami akan menanyai orang-orang yang telah diutus kepada mereka, artinya orang-orang yang didatangi oleh para rasul. Allah akan menanyai mereka bagaimana sikap mereka, ya, terhadap rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Walanas'alannal mursalin, dan benar-benar kami pun akan menanyai para rasul, apakah mereka, ya, telah menyampaikan apa yang menjadi tugas mereka ataukah tidak. Ya, oleh karenanya para rasul nanti akan ditanyai tentang tugas yang telah, ya, mereka emban tersebut, dan umat ini sebagaimana nabinya sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas para rasul dan umat terdahulu. Falanaqussanna alaihim biilmin wama kunna ghaibin, dan benar-benar kami akan, ya, menceritakan kepada mereka di atas ilmu, wama kunna ghaibin, dan kami tidaklah, yakni lalai dari mengawasi mereka. Ya, para rasul, demikian pula umat yang diutus kepada mereka, rasul-rasul tersebut. Kita masuk berikutnya, soal Al-Hadi Asyar. Soal yang ke-11. Soalun akhar minal hisa yakulu sa'iluh. Soal yang lain, masih dari daerah yang sama, ya, daerah hisa. Penanya bertanya, Fadilatul Syekh, ana qashtu rajulan sunniyan. Aku pernah munaqasyah atau dialog, ya, dengan seorang lelaki sunni, ya, pengikut sunnah. Fakultu lahu an bai'atil imam. Aku berkata kepadanya tentang bai'at, ya, sumpah taat kepada imam. Wa annahu yajibu alaihi as-sam'u wa ta'ah liwaliyil amr. Bahasanya wajib baginya untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemimpin. Faqala, ternyata dia mengatakan, ana lam ubayyihu. Saya tidak membaiatnya. Ya. Ini kata orang yang disifati oleh penanya sebagai orang sunni. Ya, dia menjawab, saya tidak membaiat pemimpin itu. Dan mungkin yang semisal ini bukan suatu yang mustahil, juga ada di kalangan muslimin yang berucap dengan ucapan yang sama. Ya, sebagai contoh misalnya di negeri kita, ya, pemimpin yang sah jelas, ya, Pak Presiden, mungkin ada sebagian yang mengatakan, oh, saya enggak membaiatnya kok, ya, seperti itu. Jadi dengan itu dia beralasan tidak wajib untuk saya mendengar dan taat. Famar raddu alaihi. Maka apa bantahan terhadap dia? Ya, ketika dia berkilah dan mengatakan saya tidak membaiatnya. Al jawab, ya, jawabannya, man qala hadza fa huwa mubtadi'un dhal. Kata Syekh Ahmad An-Najmi, siapa yang berkata demikian, jadi mengatakan saya enggak membaiatnya untuk kemudian dijadikan alasan untuk tidak mau taat, maka dia seorang mubtadi' dhal, seorang ahlul bid'ah yang sesat. Ya. Maksudnya ini, ya, apa yang disalahkan, ya, penjelas, penegas. Karena pada hakikatnya mubtadi ya mesti sesat, ya, seperti itu. Li'anna bai'ata 'arifihi wa syaikhihi bai'atun anhu. Karena sungguhnya bai'at dari 'arifihi, yakni orang yang dia kenal, ketahui atau mewakili dia, demikian pula bai'at dari syekhnya, ini pada sebagian yang mungkin ada istilah syekh qabilah, ya, pada daerah-daerah yang di situ, ya, kesukuan, ya, itu kuat sampai ada istilah syekh qabilah. Maka bai'at dari mereka ini bai'atun anhu, ya, merupakan bai'at dari dia juga. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, telah bersabda, hatta yurfa ilaina, ya, urafaukum. Ya, hadisnya pada Sahih Al-Bukhari dari hadis Al-Miswar ibn Makhramah. Ya, hingga, ya, diangkat, ini didatangkan kepada kami urafa'ukum, yakni, orang-orang yang menjadi, kenalan kalian atau wakil-wakil dari kalian. Fal 'arifu mubayaatuhu mubayaatun liqabilatihi. Jadi tokoh dari suatu kabilah atau disilahkan dengan 'arif di sini, bai'at dari dia itu menjadi bai'at bagi kabilahnya. Wa hakadha syaikhul qabilah al-'am aidan. Demikian pula ya yang menjadi syekh kabilah atau mungkin kepala suku ya. Ini juga demikian. Mubayaatuhu mubayaatun liman tahta yadihi. Ya, bayat dia merupakan bentuk bayat dari orang-orang atau mencakup bayat orang-orang yang di bawah kuasanya. Faqulu hadzal rajuli qaulun batilun. Sehingga ucapan orang tadi merupakan ucapan yang batil. Nah, demikian pula yang semisal ini. Kita mengetahui seperti di negeri kita kan ada istilah wakil rakyat ya seperti itu. Ya, maka mereka yang mewakili rakyat di dalam sikap ya taat kepada penguasa yang sah tersebut. Jadi tidak dituntut untuk ya tiap person dari warga negara ini ya langsung menyampaikan ya baiatnya kepada pemimpin tertinggi negara ini satu persatu, tidak seperti itu. Ya, dengan perwakilan yang baiat ya, maka itu sendiri sudah mengikat yang menjadi bawahannya. Sehingga ucapan sebagian orang mengatakan, "Oh, saya enggak membaiat presiden kok." Ini semisal dengan ini. Intinya siapa yang menjadi penguasa ya dari kalangan muslimin ya, bagaimanapun keadaannya selama tidak memerintahkan kepada perkara maksiat, kewajiban bagi rakyat untuk mendengar dan taat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.